pintu ruangan diskotik telah dibuka. Bagi para pengunjung yang telah memiliki kartu, dipersilakan untuk memasuki ruangan diskotik. Oh, Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Dalila, mi alma te llama, tiene mi cama.